lagi kau sakitiku, kau telah hianatiku. Tak pernah ku sangka kau telah berubah, kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, sungguh aku kecewa. Kau bohongiku. Pejamkan mata ini, mencoba tuh melupakan segala kenangan indah tentang diri. Tentang mimpiku, semakin aku mencoba bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diri. Seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Tak bisa aku ingkari, engkaulah satu-satunya jiwaku yang pernah mati menjadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan di telan bumi. Tak pernahkah kau sadari arti cintaku untukmu? Entah di mana dirimu berada, apa terasa hidupku tanpa dirimu? Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Oh.

ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesra dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Oh, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya kau yang cintai dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Thank you.

kan selalu terindah. Aku bisa apa untuk memilikimu? Kau terindah, kan selalu terindah. Harus bagaimana ku mengungkapkannya? Kau pemilik hatiku. Mungkin lewat mimpi ku bisa tuk bahagia, tapi tak bahagia. Ku ingin dicinta, tapi tak dicinta. Kau terindah, kan selalu terindah. Aku bisa apa untuk memilikimu? Kau terindah, kan selalu terindah. Harus bagaimana ku mengungkapkannya? Kau cinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata bisa. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai.

terus melangkah melupakanmu. Lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiran membuatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukan segalaku. Bukan tempat tuh hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar ku coba menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu. Telah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat tuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya. Lepaskan segalanya. Lepaskan segalanya. Lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat tuh hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakku. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat tuh hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Menyakiti dirimu. Hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus. entah apa. Hingga kau tega mengkhianatiku. Sudah ku menanti,

Tuhan, tolonglah aku hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Each other.